وإلى قدرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق من مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل أول من الأهوال مقتحم. هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأهوال مقتحم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعه هداه إلى يوم الدين. وبعد، فقد قال المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا من أسراره وأعاد علينا من بركاته آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Para hadirin mustami'in jamaah pengawasan Masjid Kagum Kota Bangil yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nerusakan pengawasan kitab Irsyadul Ibad. Sing kula kali panjenengan tutup bab Ahkamul Wudu. Kala wingi dipun jelasaken tentang fardu-fardune wudu. Sak mangkin far'un ono siji bahasan cabang dari fardu-fardu di kawau. Lausyaka lamono mamang sopo wong sing wuduk ni kawau. Mamangi fi tathhiri udwin ing dalem sucine siji anggota. Bagian-bagian yang harus sing kudu diwasui nika wau kaya wajah, tangan, mantun wonten sikil. Di tengah-tengah pilihan dia niku wau nglakoni wudu. Tengah-tengah masui sikil, bu masui tangan kok mamang kerentek. Aku mang elingku mari kecipratan kaya jet. Ono gini-gini mang. Apa minyak iku mang kira-kira iso gabung ah nang gini kulit. Gak ngalang-ngalangi ya. Gak ono singkari ya, mboten. Oleh mamang qoblal firoghi. Qoblal faroghi, qoblal firoghi sami. Sak durunge rampunge minal wudu'i saking wudu. Tengah-tengah wudu krentek ngoten. Ya napa? Ya didelok ae. Lekne pancen de'e iku mang, oh iya rek, iki apa? Bekas cet nang ana minyak. Mungkin banyu sing tak usapno nang ngene wajah mang durung sempurna. Bene kurang sempurna ya apa? Toharohu. Baleni. Lek sing dimamangi wau ndugi wajah. Nggih dimulai mana? Apa niat mana? Boten. Karena sing jadi pertanyaan wau. Jadi kemeragu-raguan wau. Onok gini wajah. Ya mulai mana dikelucur. Nyempurna noni ke wau. Setelah sing dimamangi niku wau dikerjakan. wa ma ba'dahu, dan berikut sing diwasui, sing dikerjakno anggota-anggota sing sakmarine wajah niku wae. Tangan pisan melok. Mari ngono ya teruse. Lah lek umpama sing dimamangno niku wae tangan. Ya tangane diwisui, disempurnakno, dibenakno. Mari ngono ya sak turuse niku ngusap sirah, manten ngoten masuk sikil. Lah lek umpama sing dimamangi sikil tok, ya sikil tok niku wae. Pokoke sak durunge mah mari. Au badal firaghi utawa mamange niku mang sakwarine wudu. Sakmarine wudu, wudu wis mari, kate metu teko jeding, mari ngono donga. Asyhadu alla ilaha illallah. Kok kilingan? Iya rek. Mang iki awak kena ngene, kira-kira anu wae. Ya napa? Lek mamang ngoten, marine wudu, lam yuksir, maka kemamangan itu tadi tidak mempengaruhi keragu-raguan. Ragu-ragu sing sak marine dikerjakno melakukan ibadah niku biasae dibarengi, disembuskan oleh iblis utawa setan. Mergane dalam segala hal niku, ya dalam segala hal niku Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan supados kula kali sampean maca kalimat bismillahirrahmanirrahim. Atau kula kali sampean lebih lengkapnya sak durunge ibadah umpama katene sembahyang. Maca ngene atine. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pun banter-banter. Nggih ya. Apa maca kul a'udzu birabbinnas? Ya oleh ae, lek ijen, lek ana masjid aja. Krana apa? Kedawan nggo wong-wong saken. Nggih ya. Niki bab niku wau. Lah lek umpama mari wudu, mari ngono sembahyang. Bareng sembahyang ana kancane, Cak. Sikil sampean ana cete iku lho. Iya ta? Ditelok. Oh iya. Ditelok, Mang. Aku mang teko jeding nang jene panggenene sembahyang. Iko mang panggene bersih ta enggak? Oh, bersih. Lek ngono, ecet iki mang, utawa malam, utawa apa iki mang, nemplek sak durunge aku wudhu mang. Lek ngono ya apa? Ya disempurnakno wudhuke. Balik nang jeding, sing diwasui, ya sikil tok niku wau, dikukur, disempurnakno. Lah lek umpama, nggih ya. Umpama sembahyang Allahu Akbar. Donga ngene, ketok sikute ngene-ngene. Cak, sikut sampean kena cet iku. Iya ta? Iki ketok. Oh iya ya. Iki lek ngono mang wuduku gak sah sebab tangan iki mang waktu nalikane masuhi tangan mang ana sing ngalang-alangi tumekane banyu nanggene kulite tangan ana cet iki mang. Terus ya apa? Wudu maneh balik krana mang durung anu asal belum batal piambeke balik nang jeding sing wajib diwasui disempurnakno nggih mulai tangan niku wau. Niate melo sing mang miturut Imam Syafi'i dan pengikutnya. Sapiro jarake antara boleh menyempurnakan dan wudhu lagi. Wonten sing no sing napa berpendapat asal olehmu wudhu iku mang umpama gak kon andui selama durung garing kon bisa menyempurnakan iku tadi tanpa mengulang niat. Ini yang pertama. Yang kedua, kon boleh menyempurnakan wudu yang kurang sempurna niku wau tanpa mengulang mulai pertama niat, asal kon iku mang masih belum batal dari wudu sing diraguno. Dadi rada dawa. Gak apa-apa. Lah lek umpama wudu mulai awal, ya ndak apa-apa luwe sempurna ngoten mawon. Niki dalam rangka bekne jenenge banyu iku mang rodok lah larang. Paham nggih ya? Sampe lek mboten paham nggih sampean tanglet. Niki kemampuan kula. Pun niki wau tentang masalah kemamangan keragu-raguan atau ketemune barang sing durung sempurna wudhuke apabila di tengah-tengah wudhu mengulang yang diragukan kemudian menyempurnakan lekne sakmarine wudhu ditelok nggih ya lek pancen iku mang durung sempurna maka diulang dari yang belum sempurna sampai terakhir. La sakniki wasunanuhu utawi pira-pira sunai wudhu. Para hadirin setiap kita ibadah mulai dugi wudhu, sholat, semuanya itu ada sunnah-sunnah. Dawune Kanjeng Nabi, sopo sing diparingi Gusti Allah pertolongan, dia itu memperhatikan sunnah-sunnah dalam beribadah, maka orang itu akan diberikan adab tata krama nang ngene Gusti Allah. Kebalikannya, lekne tiyang niku kurang memperhatikan sunnah-sunnah dalam ibadah, maka tiyang itu tadi khurimal adab. Maka boten katene dikei tata krama nang ngene Gusti Allah. Lekne tiyang niku wau dalam beribadah tidak diberi tata krama kali Gusti Allah, maka orang itu tidak akan diberi kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala atau kenikmatan dalam beribadah. Mergane tekak teko barang sepele iku lek dadi pendukung sunnah monggo dilakoni. Dadi kesempurnaane ibadah. Betapa lek kula kale panjenengan itu menemukan satu kenikmatan dalam beribadah, umpama wudu nemu keistimewaane. Mari ngono wajah, mari wudu ati niki iso padhang, seneng ngoten ya. Gara-gara apa? Memperhatikan sunah-sunahnya. Mari sembahyang, awak iki gak sumpek maneh. Iya, dan lain sebagainya. Wonten. Di antara yang perlu kita perhatikan dalam kita sebelum berwudu ada sunah-sunah yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Iya, niki jagani wong niku lekne wudune dalam keadaan ikhtiar. Waktune sik luang, boten kesusu, iya. Lek wis kesusu, kono wis komat, ugi wis komat. Wis golekno wajibe tok ndang nututi sembahyang. Iya. Tapi pun kula kali sampean wudu iku ngenteni adzan tok aja. Iya. Wudu sebelum kita mendengarkan adzan dan wudu setelah kita mendengarkan adzan nilainya amat jauh. Kula mboten apal hadis sisian. Iya. Wasunanuhu udawi piro-piro sunai wudu. Sing pertama, at-tasmiyatu moco bismillah. Lale umpomo iku ono gini jeding campur WC. Bismillahi ono gini jero ati. Lale ono tempate wudu khusus. Berdampingan ambil tempate koyo. Karena itu tempat wudu khusus. Dibanter nombo ten nombo. Napa bismillahirrahmanirrahim mboten mawon sing penting awake krungu wong liya gak usah krungu nggih ya kesunahan pun dimaca bismillah sebelum wudu Berdasarkan anjuran Gusti Kanjeng Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata, ora ono salat iku sah liman, bagi orang la wudu'a kang ora duweni wudu lahu kedue wong. Salat itu tidak sah manakala dilakukan dengan tanpa wudu. Wala wudu'a lan ora ono wudu iku dadi sempurna liman, bagi orang yang berwudu. Nah niki, lam yadkurismallahi alai, kurang niki, lek mriku wonten nggih wonten. Bagi orang yang tidak membaca asmane Gusti Allah alaihi ing atase wudu. Wudu sah cuma kurang sempurna. Wudu sah kualitase berkurang. Wudu sah efek utawa asar atau pengaruh yang diberikan oleh Allah terhadap orang wudu itu tidak maksimal. Emang hadis niki diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Marine kula kali sampean bismillah iling-iling summa ghuslul kaffaini, mari ngono masuhi tangan loro. Mulai masuki tangan loro niku lek miturut yang dilakukan kali Kanjeng Nabi ngene iku driji. Tangan yang kedua niki sijine cakan kenem, ambek tangan kiwa niki drijine dirapekno. Jare wong Jawa ngerapu rancang dirapekno ngoten lho. Iya. Yeah. Disela-selano ngeten, digosoki. Ngoten to? Mantun ngoten lek ne iso jarang dilakukan iki. Nggih ya. Katene wudu sumasiwaku mari ngono siwakan jarang. Lek ne sembayang kata. Lek ne wudu jarang. Nggih ya. Sampeyan wis siwakan mboten napa-napa. Nggih ya. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh merhatekno siwak niku katene turu siwakan. Tangi turu siwakan. Sampai detik-detik terakhir Kanjeng Nabi akan meninggalkan dunia itu, wis tangane gak kuat jaluk siwak. Dikongkon nyiwaki ngeten niki wae. Iya. Yeah. Ula apa? Kangge gampangno metune roh. Iya. Yeah. Ngono ana wong sing gak gelem siwakan iku gak sunnah. Banyak kayak gono ikhwanunan iku mau. Iya. Siwakan itu tadi bikulli khosanin, dengan segala sesuatu sing kasar. Mbo kayu, mbo napa mawon punan. Iya. Sikat gigi gak apa-apa. Tapi sing paling bagus dan mendekati kecintaan kita kepada Rasul, gini ku gawe kayu arok nih, kayu siwak nih ku. Siwakan ini disunnahkan illa liso imin, kecuali kang gini wong sing poco gak usah siwakan. Ba'da zawali lekne marine beduk. Kenapa? Padahal siwak itu sangat dianjurkan. Krono sing disiwaki niku wau niku abab. Ababe wong poso lek ne mari beduk niku nemen basine. Abab sing basin niku dituku ambek Gusti Allah, diijoli ambek minyak misik. Ya ngoten. Lek wong ahli poso besok ono gene akhir kiamat niku di samping piyambe niku dikongkon mlebu swarga liwat pintu Ar-Royan, setiap pembicaraan niku adalah sangat mengena terhadap tiang yang mendengarkan. Jadi lekne wong ahli siwakan niku besok dino kiamat niku kate mlebu swarga niku wong-wong niku takon ngoten lho. Nanti cak dijak mlebu swarga. Omongane ngoten niku dadi mareme wong sing gak kari. Niki adalah satu maziah yang diberikan keistimewaan sing dikekno Gusti Allah bagi orang-orang ahli siwakan. Lek kula kali bayangaken ya apa? Wong iku lek ne dikeki pembicaraan niku amat hebat. Nggih kados para sahabat niku nalikane mirengaken dawuhne Kanjeng Nabi. Sahabat itu lek mirengaken Kanjeng Nabi niku waktu-waktu napa? Waktu pengajian ngeten iki. Kabeh niku mboten ningali napa? Ningali lambene Kanjeng Nabi. Wa idza takallama ka'annahu napa? Gini tiba niku. Wa idza takallama ka'annahu yansuru minad durri. Lek Kanjeng Nabi niku wijanten ngomong seakan-akan yang keluar dari bibirnya niki mutiara-mutiara. Jadi diteliti. Sampai mboten saged bayangaken. Karena tidak ada contoh. Nalikane kula haji tahun 2004 kebetulan niku kula di napa dipun takdiraken sowan teng ngene Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Waktu piyambe ngekeki pengajian iki, wong sak majelis niki kabeh ulama-ulama sing akeh ku mboten delok apa? Delok ngetenane tok sampai nyengeng ngeten. Saking enakin delok pembicaraane Sayyid Muhammad. Wetok enak seneng gak bosen belas. Wong niku mboten loba belas ya, padahal desekan. Waktu isu e kula dipun persilahkan untuk memenuhi iya. Kula pada waktu niku gale Yazid Bustami niku sing sohe warnane dadi hikam niku. Piambe ing jam riku kula mriku dijak omong-omongan sing jenenge Yai Yazid niku nangis tok ngeten. Mboten saged anu, delok ngeten mboten saged. Nangis tok. Bareng kula takoni, apa sampean mangan ucak, aku petang ping papat haji. Gak tahu sempurna hajiku koyok iki. Gak tahu delok selama hidupku ulama yang sing koyok ngene. Aku delok wajah edok iku wisin eling dosa-dosa tok. Iya. Keranten piyambe ini ku tidak lepas dari si siwak. Kula kali sampean nggih ngoten. Kalau toh kita tidak lepas dari siwak, Masya Allah. Wicanten kula niki kali panjenengan didengarkan oleh malaikat. Papa wong gak ngrungokno gak apa-apa, sing penting kula kali sampean nang dindi disertai kali malaikat. Betapa mulianya kula kali sampean. Bondone apa? Murah siwak. Iya. Siwak. Ya oleh ambek klambi ya oleh, cuma sing apik niku siwakan. Selama mergane lek sing wong Arab-Arab to ngene mriko niku pun menjadi biasa ngeten iki. Wong sing tas-tasan nggih Saudi ngaji niku biasa ngeten iki. Kana gaene ngeten iki biasa. Sampai entek akeh gak apa-apa. Iya. Kalau toh dia itu bisa karena mahabbah nang Kanjeng Nabi, pasti lisannya itu akan ngeten. Ojo ato-ato. Ngene panggil biyen yo tau, saking wonge pas niku mblehar gak ono. Iya, niki keistimewaane si siwak. Allah eman lek kula kali sampean mboten nglakoni niki. Dawuhe Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati. Seumpama ora kuatir yen to ngrepotno, beratno aku ala ummati nanggene umatku, umpama aku iki gak kuatir kerepotan, gak kuatir nyirimpetno nanggene kesehari kegiatane umatku iku, la amartuhum bisiwak, akan saya perintahkan dengan perintah yang wajib, bisiwaki dengan siwakan, ma'akullu wudu'in, setiap wudu saking gedene fadilai siwakan, saking krono rahmate Kanjeng Nabi engko lekne wong iki mang tak kongkon siwakan diwajibno ambek Gusti Allah. Engko wong iki repot saken. Wis babana wis siwakan yang mempunyai nilai yang besar di sisi Allah dan di sisi malaikat itu gak tak jalukno wajib. Aku ae nyontoni. Nyontoni terus sampai terakhir gini gua. Nalikane Gusti Kanjeng Nabi menghembuskan napas yang terakhir sing digoleki siwak. Niki duduno pentinge siwakan. Lek wong iku mang gak tau gelem siwakan, tandane rada dudu ahli sunnah wal jamaah. Mergane sampean niku lek ning aku dadi ahli sunnah wal jamaah, siwakono kabeh. Iya. Lek sampean dadi ahli sunnah wal jamaah nglakoni sunah-sunah kaya ngene, si gak ono ngene panggil, yakin wis. Yakin wis. Karena apa? Sing aku ahli sunnah gak tapek nglakoni sunah. Si A dadi. Iya, napa maneh si B padha dene. Iya, wis tak percaya ngeten. Krana kula kali sampean ngaki ahli sunah, wis diparani ambek Kanjeng Nabi. Cara Kanjeng Nabi bunga, dadane bendinane gak nglakoni sunah, dicoba kula kali sampean. Pengakuanmu tidak sesuai. Maka kita akan dicoba. Lek nek gak berat, ayo. Iya. Kula kali sampean sing ahli nglakoni sunah dalam setiap beribadah. Ibadah itu ae, kate sembahyang ditoto, yo serbanan, yo kate napa wangi-wangian, lek ahli sunah yo jubah, ngoten lho. Setelah itu yo ojo nang pasar kok sampean jubah, ojo. Wae sembahyang to, nggih ya. Balik mana ya tentang si siwak. Ya Allah, sak mantune niki mantun siwakan nggih ya. Dados niki diwiwakan Imam Malik wa Syafi'i dan Imam Syafi'i mantun ngoten sing sunat mane sumal matmadatu kemu wal istinsaku dan nyesep banyu irung wal mubalaghatu lan nemen-nemeno fihima dalam hal kemu ambek istisak. Kemu sing nemen niku ya napa? Kemu nggih terus dikocok ten jerone lho sampai kotorane metu dikuak, ngoten. Lah istisak nggih cepet ngeten iki. Mari iki napa cukup banyu diwadahi napa tangan ngeten dikai kemu mari ngono disesepno banyu irung titik set mantun ngoten dibuak. Kula opo sih? Wong-wong Kanjeng Nabi ku kok amat memperhatikan nyesep banyu irung. Niku ngeten faedahe. Lek kula kali sampean nyesep banyu irung, mari ngono biasa lek gak biasa mari ngono wahing nggih mboten. Wah ngeten. Wahing niku dalam penelitian dokter itu mengeluarkan baksil-baksil penyakit lewat niki, karena niki liwate penyakit niki. Sampeyan mboten percaya. Lek mboten percaya, sampeyan takon sing haji. Lek ne mari wukuf nang gene Arafah, pulang dugi mriku pasti jamaah haji sak kuwabe iku duwe seragam watuk. Iya. Dadi ana masjid iku suarane wong watuk. Ngoten ya, Pak. Kene apa? Kene bleduk liwat kene. Seandainya piyambek niku wau dalam berhaji niku wau nonton gene Arafah, ana gene kono memperhatikan hal ini meskipun tanpa masker tidak akan terkena watu. Masa Ustaz, kula pun ngalami dhewe. Jadi ning ngene, sing gak watu iki cuma unta. Iya, masalah kon gak gelem nyesep banyu irung. Lek wis nyesep banyu irung, mari ngono wahing. Lek wahing niku mari ngono kula kali sampean wis ditokno baksile dadi sehat. Sembayangi gak ngan tuhuk khusuk. Ya. Niki fadilahe Kanjeng Nabi ngengken kula kali panjenengan kemu ambek nyesep banyu biru. Wajam uhuma utawa gabungno kemu terus nyesep banyu irung. Bisalah si hurufin dengan tiga cawuan utawa tiga kali. Pertama cukup banyu dijele tangan digawe kemu sebagian tiga digabung ngoten niku wau. Wal istinsaru terus nyemprotno banyu sing disesep ambek banyu sing dini niku wau. Wa mashu kulli ra'si ngusap sekabehane sirah sing diusap niku banyu ditelesi mantun ngoten sirahe ditelesi kabeh. Lek rambuté dawa diosok-osokno. Wal uduna ini lan masuhi kuping loro niki termasuk sunnah. Gak masuhi kuping wudune sah. Iya. Dohiron wabatinan. Jopone ya jerone. Dadi lek ne masuk banyu kuping iku drijine petunjuk niki dile urut-urut nang ngeten sret mandek ana ngene bolongan terus mari ngono jenenge napa? Jenenge jempolan niki diusapno jopone ngeten sret teko pentil sing disor niki munggah nang dhuwur sret ngeten. Sepilih. Tapi itu amat membanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sret sepele. Kula kali sampean barang sing selempitan-selempitan sunnah yang sepele-sepele ngeten iki kok diperhatekno iku ndudutno saking senenge nang Kanjeng Nabi. Yang sepele diperhatikan masalah sunnah, yang besar pun akan ditolong kali Gusti Allah. Gak sembrono oleh ibadah. Wa takhlilu sya'rin kasifin sunnahe maneh ngosok-ngosoki rambut sing ketel. Rambut sing ketel iku sunnah dikosok-kosoki. Rambut sing di min lihyatin rambut sing ana ngene jenggot. Wa aridin lan ana ngene godhek. Mari wisan. Wa asabi ilyadaini lan ngosok-ngosoki selah-selane pira-pira drijine tangan bitasbiki kelawan ngapurancang kene ku wau. Di selah-selane ngeten iki wau. Dirapekno driji sing kanan ambek iki kiri. Terus pun di mana? Min asfala saking nisor. Gitu. Warijlaini lan ngosoki sikil loro. Carane min asfala sing dikosoki niku dugine sor. Apane sing dikosoki nggih drijine sikil. Lek ngosoki teko nisor dikosoki bihin siriyatihil yusra. Kelawan jentiane tangan sing kiwa. Tangan kiwa ngosoki sikil sing tengen, tangan tengen ngosoki sikil sing kiwa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani tekoni ing ingsun sapa Jibrilu malaikat Jibril, nalikane aku kate wudu ditekani ambek malaikat Jibril, faqala nulu piambek niku wau matur, ida tawaddota Kanjeng Nabi sampean niku lek ne wudu fakhallil lihyataka, lek sampean duwe jenggot niku wau rada tebel, jenggote wong Arab niki ya, lek jenggote wong dawa loro dawa pisan nggih ya, boten usah nggih ya, kan wonten apa sukan jenggot niki ya. Lewat jadi ketel, buat nopo-nopo kaya Habib Sen niku ya. Lek jago tu, gini gue metel lu, towo gini gak usah. Lek kaya Habib Sen niku baru dikenek-kenek nopo jadi api, gitu ya. Lek jenggot ini. Pak Khalil sampai sela-sela ni Kanjeng Nabi lihyataka. Rawahu Ibnu Abi Syaibah. Lu lek ngono wudu Kanjeng Nabi itu semuanya memang dipandu utawa dididik saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Seandainya hal-hal demikian ini tidak dilaksanakan niscaya tidak akan ngono. Saking pentingnya sampai wudu niku wau dituntun ambek malaikat Jibril. Ya Gusti Allah Kanjeng Nabi niku wau, bu istu bil hanafiyati samha awa iki digongkon nyampe no agama iki sing gampang. Lek kon gampang model ngene, wudu sing gampang ya apa lek kesusu. Ngene ku wau tanpa memperhatikan sunnah. Lek kon iku mbang duwe waktu luang, sampurnakno. Wis tak niati aku katene sembayang. 5 menit sadurunge wis budal nang kene siapan. Lah iku mulai wisan. Disempurnakno. Ula apa? Saya ingin disempurnakan pemberian Allah terhadap kula kali panjenengan ngoten. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khallilu baina asabiikum la yukhallilullahu bainahuma binnar. Khallilu nyelan-nyelan ana sira kabeh baina asabiikum antarane pira-pira driji sira kabeh. Kula kali sampean wudhu lek umpama wau durunge wudhu niku wau umpama durung nyempat nglasui tangen ngeten niku wau di tengah-tengah wudhu pun kula kali sampean boleh. Mari wudhu ngeten nggih asret masuki tangan. Carane masuki tangan niku wau drijine nggih diketenaken sing tang sing anu sret ngeten. Kula apa? Kanjeng Nabi iku lho diwurui malaikat Jibril ngene. Ngoten lho. Masih gak ngono ya apa? Gak popo jare Kanjeng Nabi, iku wis disepuro ambek Gusti Allah. Cuma kon lek sempurna, kepingin dikei sing sempurna sempurnakno. Kon lek bayaran tak kepingin sing akeh. Nyambut gawe syukur-syukur ya repot. Endi jerakan ana gelem bayar akeh lek nyambut gawemu syukur-syukur. Lek nyambut gawe iku mang rajin, telaten. Jenenge jerakan niki wis gak atik kakean cangkem. Seneng mari ngono dibayar kabeh. Iya. Yeah. La yukhallilullahu bainahuma binar. Besok supaya kon iki mang nalikane nguwot ana siratal mustaqim. Jenenge sikilmu iki selan-selane gak sampai kena embusan gendene neraka. Iya. Yeah. Summa qala mongko kari-kari dawuh Kanjeng Nabi nalikane ngongkon ngene, rek tolong ya lek wudu pratekno drijimu, drijine tangan ambek iki. Nggih Kanjeng Nabi, wailun lil aqabi minan nar. Kanjeng Nabi niku terakhir muni ngono, kaget wong-wong. Awas lho, awas. Kegagalan yang banyak itu disebabkan krana wong kurang merhatekno nalikane masuhi sikil. Nggih ya. Tungkae gak kuwasu, drijine sikil iki ya gak kuwasu. Krana apa? Disiram ngene to, sret-sret-sret-sret ngene to. Lah iki lho sing nyebabno salate gak diterima, wudune kurang sempurna. No, diperhatikan, diperhatikan, nggih ya. Rawahu ngriwayataken sono Ibnu Abi Syaibah. Mugi-mugi para hadirin sedhik niki wau dipun dadosaken ilmu sing manfaat lan barokah. Kehidupan kula kali panjenengan mugi-mugi dipun tulungi saged ngelampahi ibadah yang dianjurkan dan diwulangno kali Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang diridhoi. Radiyatan mardiyah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi kulubina. Wa ja'alna minar rasyidin. Ya rabbana tarafna bi annana tarafna. Wa annana asrafna ala ladha asrafna. فاتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا fadlan wajudamanna la biktisabi minna fil mustafar rasuli nahdha bikulli suli sallallahu wasallam rabbi alaihi hadda habbi wa alihi wa sahbihi idadadati sohbi walhamdulillahi fil bad'i waddanahi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.